Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan kemudian ditambah nikmat berupa diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kita mendapatkan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat di atas nikmat yang disebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala, banyak ahli tafsir yaitu berupa keutamaan seorang hamba diberi iman, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah yaitu Al-Qur'an. Karena ketika mendapatkan iman perlu kemudian sabar, kokoh di atas keimanan, mempertahankan keimanan, itu perlu petunjuk. Seseorang menjadi iman, menjadi Islam, itu mendapatkan hidayah ila thoriq, petunjuk menuju jalan. Kalau sudah sampai di jalan tersebut dengan Islam dan imannya, dia perlu membuktikan keimanan dan keislamannya. Dia tempuh konsekuensi iman. Dia tempuh, dia jalani konsekuensi Islam. Itu butuh petunjuk yang kedua. Hidayah ala thoriq atau fit thoriq. Hidayah di atas jalan atau hidayah berada di jalan tersebut. Jalan yang harus dia lewati, yang harus dia lalui. Di mana jalan itu layak tak ada, tidak berbilang. Kalau ada istilah 1000 jalan menuju Roma, yaitu mungkin Roma. Ini urusannya bukan Roma. Urusannya itu surga, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya satu jalan. Para ulama tegas, nah, tariqul haq wahid la yaqa'. Jalan kebenaran itu satu, gak berbilang, gak ada yang kedua, ketiga, keempat. Apa itu satu? Ini siratal mustaqim, jalan yang lurus, dinul Islam. Karena ihdina shiratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ahli tafsir ada yang mengatakan dinul Islam, ada yang menerangkan Al-Qur'an. Disimpulkan oleh Al-Imam Mukasir rahimahullah, jalan yang kalau ditempuh akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha-Nya Allah, yaitu jalan syariat bimbingan Allah SWT adalah Islam, Al-Quran. Ini akan dijelaskan oleh Allah. Sehingga ketika Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi. Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis lurus dengan tangannya di atas pasir. Kemudian beliau menyatakan, hadza sabilullah mustaqim. Ini perumpamaan jalan Allah yang lurus, satu garis lurus. Summa khattalana khatutan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggaris garis-garis yang banyak ke arah kanan atau utara ke kiri. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain. La sabila illa as-saitan yad'u la. Tidak ada jalan yang lain ini, jalan yang menyimpang ke kanan, ada yang menyimpang ke kiri. Ini tidak ada satupun jalan kecuali di situ ada setan mengajak manusia untuk melewati jalan yang menyimpang. Jadi jalan yang hak, jalan yang benar itu satu, Shiratal Mustaqim, dinul Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak masuk kategori itu, bukan bagian dari agama, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, berarti pasti masuk ke jalan-jalan yang lain yang jumlahnya lebih banyak, menyimpang ke kanan ke kiri, subul. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sabilul mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus. Urusan kita ini ittiba, ngikutin jalan yang lurus itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah dengan diutusnya Rasul membawa petunjuk dan agama yang hak. Tinggal kita ikuti. Cuma untuk bisa ikuti kan harus mempelajari, harus ngerti. Batasan-batasan jalan yang lurus itu bagaimana? Itu harus kita ngerti dan kemudian kita ikuti. Fattabi'u, ikutilah. Dan ayat ini disebutkan konteksnya jemaah kaum muslimin sebelumnya adalah berupa ayat-ayat rincian syariatnya Allah. Baru kemudian Allah Ta'ala tegaskan, wa anna hadza shirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang digambarkan oleh Rasul tadi. Jalan yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Fatafarraqu bikum 'an sabilih. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain ini, maka akan memisahkan engkau dari jalan Allah yang lurus. Dari wasaqum. Berarti kan kalimatnya adalah wasaqum. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian. Wasiat itu lebih kuat dari sekedar perintah. Nah, wasiat. Demikianlah Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bisa bertakwa. Nah, karena kalau kita jalani jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus, hasilnya takwa. Dan takwa itu mesti mengikuti petunjuk. Enggak ada memperoleh takwa tapi keluar dari koridor petunjuk, keluar dari batas petunjuk, enggak bisa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka menumpuk petunjuk, zadahum huda, Allah tambah untuk mereka petunjuk. Semakin dia menumpuk petunjuk, semakin ditambah oleh Allah, wa atahu taqwahu, dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka ketakwaan. Nah, karena di hadapan kita ini hanya ada dua jalan pilihan kita. Nah, dua jalan. Jalan takwa dan jalan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada setiap jiwa yang manusia jalan-jalan fujur, kejelekan, dan jalan ketakwaan. Mana yang dia pilih? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu hasil. Sungguh aflaha, beruntung orang yang membersihkan jiwanya dengan ketakwaan. Makanya tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa itu targetnya adalah takwa. Kalau takwa mesti bersih jiwanya. Bersih jiwanya pasti bersih takwanya. Itu takwa. Ya. Patokannya itu takwa. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Nah, ini yang sudah banyak dilupakan termasuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kan punya target, yaitu membentuk manusia insan yang bertakwa begitu. Itu sudah bahasa undang-undang, tapi itu sudah banyak dilupakan. Malah orang yang pengen takwa, belajar agama, menjalankan agama, malah dinilai macam-macam. Itu bagaimana? Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Kalau dulu kita itu masih di kecil-kecil kita itu sering diulang-ulang membentuk insan yang bertakwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya, yakni yang menempuh jalan fujur, kejelekan. Itu hidup kita ini pilihan, mau pilih yang mana? Buktikan dirimu kalau engkau cinta untuk dirimu. Buktikan dirimu kalau ingin kebahagiaan untuk dirimu. Buktikan dirimu kalau ingin mendapatkan kebaikan untuk dirimu. Jalan itu hanya dua, pilih. Tidak bisa digabung. Mesti kamu pilih salah satu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan kepada jiwanya manusia jalan-jalan kejelekan dan jalan-jalan ketakwaan. Nah, tadi wasiatnya Allah Ta'ala kepada kita, la'alakum tatakun, agar kalian senantiasa bertakwa. Tidak lain dengan jalan mampu petunjuk. Makanya dalam doanya Rasul alaihissalatu wassalam, beliau meminta petunjuk dan minta ketakwaan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ya Allah, saya mohon kepada kau petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, kedua mesti gandengannya takwa. Ya Allah, saya mohon kepada kau petunjuk dan ketakwaan. Minta kepada Allah. Wa al-afaf, kehormatan diri. Wa al-ghina, ghina nafs. Dan jiwa, kaya, ini kaya jiwa. Ini ikhwan fillah jazakumullah khairan. Di sinilah fungsinya kita belajar. Fungsinya kita mengkaji agamanya Allah. Kita ini sudah mendapatkan keutamaan berupa iman. Yang kedua, lengkapnya adalah rahmatnya Allah, yaitu Al-Qur'an, petunjuk. Ya, itu kelengkapan ini. Makanya dari itu Allah Ta'ala menyatakan fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yaj'al. Dengan itu hendaknya kalian bahagia, senang, karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia dari harta benda. Ini ikhwan fillah jazakumullah khairan. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah, manakala Allah Ta'ala memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita, pintu-pintu kebaikan. Nah, dan kita ingin adalah orang yang masuk pintu kebaikan tersebut, bahkan membukakan pintu kebaikan untuk yang lain. Nah, kita inginkan kita ini termasuk mafatihul khair, pembuka kepada kebaikan-kebaikan. Minimal untuk diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, teman-teman kita yang kita kenal, sebarkan kebaikan. Ikhwan, jika banyak manusia yang merusak, jangan kita terbawa oleh mereka. Kita yang adalah kebaikan. Dan ini adalah ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan keberuntungan di akhir zaman. Sekalipun mereka adalah ghuraba, menjadi orang-orang asing. Asing, aneh karena berpegang teguh dengan kebenaran. Akan dilihat, akan dinilai, akan diklaim oleh orang ini aneh. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama badal. Islam itu dulu datang asing dan nanti kembali akan asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka? Ikhwan fillah jazakumullah khairan, di antara ciri yang disebutkan dalam hadis yang sahih, alladzina yuslihuna ila fasadil nas. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan memperbaiki keadaan ketika manusia rusak. Banyak kerusakan terjadi, dia tetap di atas al-haq memperbaiki keadaan. Itulah ghuraba. Walaupun asing bahkan sedikit, karena di atas al-haq, mereka tegar di atas al-haq, maka la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi jalan mereka dan orang yang memusuhi mereka. Nah, demikian. Inilah yang disebutkan di hadis Rasulullah SAW, la tazal ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Terus senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini segolongan manusia yang mereka dhahirina al-haq, menampakkan diri di atas al-haq. Nah, syiarnya adalah kebenaran, enggak terbawa arus. Syiarnya yang dipegang kebenaran. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. La yadurru man khalafa, tidaklah menyelisih, tidaklah membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka. Wala man khadala, dan orang yang memusuhi mereka. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusannya Allah hari kiamat. Sehingga hadis ini adalah merupakan busra, kabar gembira, bahwasanya seburuk-buruknya zaman, serusak-rusaknya zaman, pasti ada di antara umatnya Rasulullah SAW tegar di atas al-haq. Syiarnya adalah al-haq, walaupun mereka ghuraba, orang-orang yang sedikit. Nah, orang-orang yang asing, karena berpegang teguh dengan sunnah, dikala banyak manusia terjatuh dalam bid'ah. Berpegang teguh dengan tauhid, dikala kebanyakan manusia terjatuh dalam syirik. Nah, berpegang teguh dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, dikala kebanyakan manusia terjatuh dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan. Nasallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ke dalam hati kita cinta ilmu, semangat untuk terus belajar. Sekalipun ilmu yang kita dengar kala itu sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita kaji. Tapi kita bermajlis itu sudah ibadah. Nah, kita datang ke majelis ilmu itu sudah ibadah. Kemudian yang kedua, manusia ini sekalipun sudah tahu, butuh penguat, butuh vitamin, ya, butuh didoping. Itu. Makanya ayatnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah, sekalipun perkara itu sudah ditahu oleh orang. Sekarang kita akan menjelaskan Allah ya. Dalam ayat Al-Quran itu ada perintah untuk bertakwa itu berapa kali? Sangat banyak. Rasul sendiri diperintahkan untuk bertakwa. Rasul Apa Rasulullah SAW tidak bertakwa? Ini bertakwa. Tapi diperintah oleh Allah SWT bertakwa. Demikianlah memang. Kita harus sering-sering diingatkan, sering-sering diingatkan. Kenapa? Karena iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa turun, ya, bisa naik, bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, dengan adanya kita bermajelis ilmu, itu memperkuat iman minimalnya. Apalagi kemudian diberi rezeki oleh Allah tambahan ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Kita sendiri insya Allah sudah merasakan dan ngalamin. Dulu sebelum haji, belum ngerti sunnah, kayak apa hidup kita? Nah, bobot hidup kita, kualitas hidup kita ini kayak apa? Alhamdulillah. Nah, hidayah al-tariq diberi petunjuk oleh Allah di atas jalan. Tahu sunnah, tahu bimbingan akidah tauhid. Dan itulah yang membuat perubahan hidup kita. Nah, kalau sudah demikian ditingkatkan. Jangan kemudian sudah perubahan membaik malah surut. Karena ada tipe orang yang demikian. Nah, sudah mulai luntur semangatnya ngaji, itu sudah termasuk tanda-tanda awal merosotnya itu di situ. Luntur mengaji. Kadang datang bisikan dari ngaji dari dulu itu aja. Nah, ekonomi gajian mulai kemudian tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang melalaikan. Nah, nasallahu salam wa alafiyah. Sedikit demi sedikit tak terasa akhirnya tumbuhlah qoswatul qalb. Hatinya mengeras. Talib sudah mulai ditinggalkan, membaca Al-Quran sudah tidak bisa lagi merasakan nikmat. Kalaulah ngaji Al-Quran paling sebentar habis itu, ya sibuk yang lain. Enggak, mulai enggak apa merasa nikmat dan betah membaca Al-Quran. Belum mentadaburi Al-Quran. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, karena salafus saleh, dulu salafus saleh itu mendudukkan Al-Qur'anul Karim rasail aw risalah minallah azza wajalla, itu surat dari Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an itu surat dari Allah. Coba kita tanya diri kita, kalau datang surat, buru-buru surat dari kecamatan, surat dari desa saja, kepala desa, masa kita akan datang, kita kemudian kita anggukan, taruh, saya enggak yakin, kita mesti harus segera buka. Surat dari atasan kita, nah, surat dari presiden manajer. Wah, mesti langsung dibuka. Apa isinya? Panggilan jam 9 nanti harus menghadap. Wah, itu sudah saya yakin gak berani nyelisih. Nah, apalagi apa suratnya presiden? Wah, itu ini ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, firmannya Allah. Surat, namanya surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Kapan kita mengajinya? Kapan kita membaca dan mentadabburinya? Padahal itu semuanya isinya adalah demi kebaikan kita, kebahagiaan kita, yang sangat kita butuhkan. Loh, kok kita tidak merasa butuh itu aja? Aneh. Ikhwan bidan zani Allah iyyakum. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala di kitab Syiar A'lam Nubala beliau mengatakan, laisa taqwa illa bil amal. Tidaklah akan bisa diperoleh ketakwaan kecuali harus diwujudkan dalam bentuk amalan. walal amal illa bitarawin minal ilmi wal ittiba. Dan tidaklah dikatakan amal yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan kecuali sumbernya harus ilmu dan ittiba. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanfa'ul illa bil-ikhlas. Dan itu semua amalan, ilmu, ittiba tidak ada manfaatnya kecuali harus disertai terus dengan keikhlasan. Itulah takwa. Amal yang dasarnya ilmu dilengkapi disertai dengan keikhlasan. Itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ditutup wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak lurus. Kapan agama kita ini tegak lurus? Awalnya wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah. Mukhlishina lahu ad-din. Ikhlas kepada Allah menjalankan agama. Jadi, ada amal ilmu ikhlas. Dicontohkan menegakkan sholat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak lurus. Sekedar mengingatkan kepada kita, ikhwanul fillah Allah iyyakum. Sebentar lagi insya Allah kita akan dipertemukan bulan Ramadan. Semoga kita diberi umur panjang. Maksimalkan Ramadan sebagai sahur Quran, bulan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca kalau bisa, tapi juga mentadabburinya. Nah, Al-Imam Qayyim rahimahullah ada pembahasan bagus di dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya orang sedikit membaca Al-Quran dengan mentadaburinya lebih afdol, lebih utama dibandingkan cepat dan banyak bacaannya. Kalau Ramadan targetnya dua-duanya. Nah, banyak dan mengkaji. Makanya Rasulullah SAW tadarus itu bukan hanya sekedar membaca. Membaca diikuti dengan memahami, mengerti. Dari kata darosa itu belajar. Tadarus saling belajar. Saling mengkaji, saling mendalami Al-Quran. Nah, dan sementara waktu selama bulan Ramadan, mungkin kajian kita kita liburkan ngajinya jadwal ini. Tapi kalau ngajinya kita terus, ya, ngajinya kita terus di rumahnya sebagainya, diikuti bisa taklim kita dari Ma'had, yaitu jadwal ibadah duhur setiap hari dan jadwal menjelang iftar sekitar jam 5.15 sore hari. Insya Allah akan di streaming atau melalui secara langsung Telegram bisa diikuti insya Allah untuk semakin menambah khazanah ilmiah kita. Sekali lagi, kita sangat butuh bimbingan ilmu, sangat butuh untuk nasihat, penguat keimanan. Nah, agar kita diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, pegangan yang kuat dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ikhwan fil din jazakumullah ya. Karena ini pertemuan sementara terakhir menjelang Ramadan, kita selesaikan satu bab, yaitu bab majaa fi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang uban Rasul alaihi wasallam. Tinggal beberapa hadis, semoga kita selesaikan. Hadis yang ke 39. Pada hadis sebelumnya kita sudah mengetahui uban Rasul alaihi wasallam menurut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sekitar 14. Tidak banyak. Hadis ke-39, qala haddatsana Muhammad ibnu Musanna qala akhbarana Abu Daud qala haddatsana Su'bah an Simak ibni Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, nah, beliau ditanya tentang uban Rasul alaihi salam, faqala, maka beliau menjawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'un wa idza lam yadha ru'iya minhu. Ini juga hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2344. Jabir bin Samurah ketika ditanya tentang uban Rasul alaihi wasallam, beliau mengatakan kana idza dahana ra'sahu. Beliau apabila memberikan minyak, meminyaki rambut beliau, lam yuromin husaybun, tidak terlihat itu uban beliau. Wa idalam yadhan, namun ketika beliau tidak meminyaki rambut beliau, ru'ya minhu, baru terlihat adanya uban beliau. Nah, faedah dari hadis ini yang kita petik, satu, jemaah kaum muslimin, seperti hadis sebelumnya, satu, uban Rasul alaihi wasallam itu sedikit. Nah, sedikit. Sehingga ketika beliau meminyaki rambut beliau karena sedikitnya itu, ya, itu terkalahkan dengan mengkilapnya minyak sehingga tidak nampak. Iya. Itu kan kita buktikan juga, kita pakai minyak uban itu enggak terlalu nampak. Nah, kalau rambut hitamnya lebih banyak. Nah, rambut hitamnya lebih banyak. Kalau rambut putihnya yang lebih dominan dan banyak, apalagi semuanya sudah putih, walaupun diminyakin ya tetap putih aja. Nah, ini karena sedikitnya, sedikit ubannya Rasul alaihi wasallam. Dan ketika beliau tidak meminyaki baru nampak. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Faedah yang berikutnya, jemaah kaum muslimin rahimahumullah, beliau adalah juga meminyaki rambut. Nah, dan ini termasuk keumuman dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis sahih, makana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, maka muliakanlah rambutnya. Di antaranya dengan cara menyisirnya, di antaranya dengan cara memberikannya minyak. Nah, iya. Kemudian dari hadis yang kemarin dan juga ini kita ambil faedah juga, ikhwan fillah yang Allah yakub. Uban Rasulullah SAW yang sedikit tersebut, Rasulullah SAW tidak mencabutnya. Nah, ya, sebagian orang kalau baru sedikit malah malu kelihatannya gitu. Enggak pede lah, masa sudah ubanan gitu. Ya. Hilang apa? Kalau sudah uban itu kayaknya sudah hilang gitu. Masa mudanya. Enggak terasa mudanya lagi. Sehingga sibuk untuk nyabutin. Kalau mau Rasul alaihi wasallam keren kan, cuma sekitar 14 kan sedikit ya. Ikhwan bidan jani Allah ya aku. Nah, Rasulullah SAW tidak mencabutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahkan datang larangan untuk mencabut uban. Yang ketiga, bahkan di hadis yang sama tentang larangan mencabut uban, Rasul menyebutkan adanya keutamaan uban. Adanya keutamaan. Di antara hadis Imam bin Hazm nanti ada pembahasan tersendiri. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan dari Al-Imam Ibnu Hibban dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga di antara yang disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, La tantafus saibah, jangan kalian mencabuti uban. Fa'inau nurun yawmatia, karena itu nanti cahaya. Uban itu bercahaya di yawmul kiamah. Sehingga dalam konteks hadis yang lainnya, ketika Rasulullah diberitahu ada orang yang mencabuti ubannya, kata Rasulullah, berarti dia ingin dia mencabut cahaya dari kepala. Hai namu yaumul kiamah, karena uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Dan kata Rasulullah SAW, nah, beliau menyatakan, wa man sahara saiba fil Islam kutiba lahu biha hasan. Dan siapa yang beruban rambutnya dalam dia ketika Islam, dituliskan baginya dengan ubannya itu satu kebaikan. Satu helai uban, satu kebaikan. Wa qut'anhu bi Fatihah, dicabut dari dia satu kesalahan. Wa rufi'a lahu bi darajah, diangkat satu derajat. Sabar. Rugi enggak yang kemarin nyabut-nyabut itu? Nah. Itu. Yang belakang terus pamer uban. Nah, begitu ya. Nah, itu. Amat sama istri nanti ya. Gitu. Nah, ini ikhwan dari sana Allah. Ada keutamaannya. Ada larangan untuk mencabut. Bahkan disebutkan ada keutamaannya. Nasallahu alaihi wasallam. Ada dulu, ba'da adzan kita teruskan. Betul, mati ini. Demikian beberapa faedah dari hadis ke-39. Sedikit evan bidadzan yang Allah yakum tentang yakni rambut beruban itu adalah sudah menjadi bagian sunnatullah. Nah, dari kebanyakan manusia, Allah Ta'ala berkata demikian. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah. Yahdiku ma yasha'u wa huwa 'alimul qadir. Allah lah zat yang menciptakan kalian dari kondisi lemah. Pertama kali penciptaan kita dari satu yang lemah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Punya kekuatan. Masa muda. Kuat. Nah, puncaknya kekuatan tenaga dan sebagainya, pikiran dan sebagainya. Suma jalan bagi kuat, dokpan wasaidah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan setelah kekuatan itu kembali lemah, ditambah syaibah, beruban. Nah, ini uban ada disebutkan dalam ayat juga, selain hadis ada. Nah, ini dia tanda kelemahan sudah mulai datang dengan disertai uban. Dan di antara hikmahnya itu nanti ada kita kaji, yaitu sebagai peringatan di antaranya. Nah, usia sudah senja. Ekornya jadi Allah ya aku. Hadis keempat puluh dan mungkin terpaksa belum bisa selesai pada bab ini karena ada sampai hadis 44. Kita baru hadis 40. Qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Walid al-Hindi al-Kufi qala hadatsana Yahya bin Ma'ad al-Ansari an Ubaydillah bin Umar an Nafi' an Abdillah bin Umar qala inna makana sayyidu rasulillah s.a.w. nahwan min isri nasa'atan bayda. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak lain uban Rasulullah s.a.w. itu sekitar 20 biji rambut putih beliau. Namun hadis ini yang dirasakan Allah pada sanadnya ada rawi Sarif Al-Qadi. Nah, hafalannya dibicarakan di kalangan muhadisin dan hadisnya adalah hadis lemah. Namun dia punya kuat penguat dari hadis-hadis sebelumnya yang yakni tidak yakni berbeda, tidak jauh berbeda. Terlebih di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya juga dari hadis Abdullah bin Umar tafahullahu wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sa'ratan bayda. Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Muhammad SAW dan tidaklah di atas kepala, rambut dan jenggot beliau 20, tidak lebih dari 20 rambut putih. Nah, jadi ya sekitar 14 sampai 20. Jadi kesimpulannya hal ini tidaklah bertentangan. Kok tadi disebutkan 14, di sini 20. Ya sekitar itu kan karena orang melihat yang diperkiraan. Kalau detail masa enggak ngitung buka satu-satu. Nampak sekitar. Nah, ada yang menggabungkan yang kedua. Anas bin Malik menyebutkan itu 14. Ya ini beliau lebih melihat di awal. Nah, adapun di akhir hidup beliau seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak lebih dari 20. Nah, ikhwan fillah jazakumullah khairan dan ini pun ada sebabnya. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, engkau sudah berubah." Nah, itu dijawab oleh Rasul alaihi wasallam, Saibat lihudun wa akhwatuha. Membuat diriku beruban disebabkan Hud, surah Hud dan saudara-saudaranya surah Hud. Yang nanti dibahas pada hadis setelahnya. saudara-saudara yang surah Hud itu surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, kemudian yani amma yatasalu surah An-Naba. Nah, kemudian juga surah Idza Syamsu Kuwirat. Nah, surah At-Tadwir. Kenapa itu? Surah-surah itulah yang menyebutkan dahsyatnya hari akhir. Nah, di surah-surah itulah di antara yang menyebutkan dahsyatnya hari akhir. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Nah, artinya ikhwan fillah jazakumullah khairan aku bahwasanya uban yang sedikit yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan adalah perhatiannya beliau dari yakni Al-Qur'an Karim, isi kandungan Al-Qur'an Karim sehingga berpengaruh karena membahas tentang dahsyatnya hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berubah bukan karena banyak mikir urusan dunia. Ya, bukan problem-problem masalah dunia, tapi tentang akhirat. Akan kita bahas pada hadis berikutnya. Berarti usahakan antum bulan Ramadan buka hudun wa ahwatuha. Ya, ada istilah dalam hadis hudun wa ahwatuha. Nanti kalau belajar di sekolah ini juga disebutkan. Karena nanti ada bab yakni pembahasan hadis yang itirok, yang puncak ada beda-beda lafaz. Nah, itu biasanya disebutkan hadis tentang hudun wa ahwatuha. Hudun wa ahwatuha artinya surah Hud dan saudara-saudaranya yang kita sebutkan tadi. Saya sebutkan lagi surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba dan At-Takwir. Nah, ada lima ya. Itu silakan baca kesempatan Ramadan. Baca dan baca juga artinya. Nah, itu ikhwan dan jazakumullah khairan Allah yaitu surah-surah yang menjadikan sebab Rasulullah SAW berubah. Mungkin sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita dan mudah untuk kita terus mengkaji dan mendalami agamanya dan tidak menolongkan kita semangat Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.